Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah ini kitab yang berjudul Uqudul Lujain Fi Bayani Hukukuz Zawjain, yang maknanya adalah untaian ini perak. Fi Bayan berisi penjelasan tentang hak suami istri, karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani. Dan buku ini adalah buku yang statusnya syarah ala risalatin, untuk satu risalah, satu buku tipis yang anonim, yang tidak diketahui siapakah penulis penulis risalah tersebut. Maka ada satu risalah, buku tipis yang anonim, tidak diketahui penulisnya, dan dinilai bagus oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani. Kemudian beliau sarah. Ya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ini wafat tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan beliau adalah seorang yang menonjol dalam bidang fikih. Beliau faqih Syafi'i atau ini. Dan kita akan istifadah pokok dari sisi ini. Nanti kita akan jumpai di buku ini banyak riwayat atau beberapa banyak riwayat yang mungkin nilainya bermasalah. Dan itu satu hal yang wajar dari sisi beliau kokohnya bukan di bidang hadis dan riwayat, namun sisi kekokohan beliau dalam masalah ilmu adalah di bidang fikih. Kita mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqir ila rahmati ar-rabbil ghafar. Berkata seorang yang membutuhkan kasih sayang Sang Rabb Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Ya, Muhammadun, yang namanya adalah Muhammad, yaitu Muhammad Nawawi. Nama beliau adalah Muhammad Nawawi. Maka Nawawi adalah nama beliau. Lain dengan Imam Nawawi, Nawawi itu nisbah, bukan nama. Kalau Nawawi di sini adalah memang nama beliau Muhammad Nawawi. Al-Mu'tarif Al-Mu'tarifu bil-awzar, yang mengakui kalau dia punya banyak dosa. Basarahullahu uyuba nafsihi, semoga Allah menampakkan kepadanya kejelekan dirinya. Wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi, dan semoga Allah jadikan harinya lebih baik daripada kemarinnya. Alhamdulillahi kama yambari lahu, segala puji milik Allah sebagaimana yang patut dan layak bagi Allah. Salat dan salam untuk Sayyidina Muhammadin wa alihi dan keluarganya wa sahbihi. Adada kulli ma'lumin lahu, sebanyak bilangan yang Allah ketahui, yaitu tak terbilang. Sebanyak yang tak terbilang. Amma ba'du fahadha syarhun, maka ini adalah penjelasan yang diminta talabahu minni, dimintakan kepadaku oleh ba'dul muhibbin, sebagian orang yang mencintai, yaitu mencintai beliau. Sarah ala risalah, untuk satu buku ini tipis yang berkenaan dengan perkara suami istri, yang buku tipis tersebut sannafaha ba'dun nasihin, yang ditulis oleh sebagian atau seorang pemberi nasihat yang tidak diketahui namanya. Samaituha, aku namai sarah ini Uqdatul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Tentang penjelasan tentang Lujain ada catatan kaki dari penerbit. Lujain artinya fiddah, artinya perak. Ja'a musagharan. Ini sighahnya bentuknya tasghir. Jadi Lujain fu'ail, tasghir wazannya fu'ail. Ini mislu kumait wa thuraya. Wala mukabbar lahu. Di sini dijelaskan tidak ada bentuk besarnya. Yang ada cuma bentuk tasghir saja. Wa fi lisanil Arab, di lisanil Arab disebutkan qala Ibnu Jinni mengatakan inna ma alzamu tahqira hadzal ismi listisghari ma'nahu. Mereka orang Arab mengharuskan untuk mengecilkan nama ini, memberikan menggunakan bentuk tasghir untuk nama ini, listisghari ma'nahu, untuk membuat rendah maknanya. Wa wa madama fitrabi ma'danihi. Jadi fiddah yang disebut Lujain itu adalah perak yang fitrabi ma'danihi, masih berada di tanah bahan tambangnya. Falazim mau takhlisu, sehingga harus dibersihkan. Jadi kenapa selalu Lujain itu hanya ada bentuk kecil, tidak ada bentuk besarnya? Dijelaskan karena yang disebut dengan Lujain itu perak yang masih di bercampur dengan tanah bahan tambang. Tanah di daerah tambang. Dia belum mulia. Perak itu mulia dan berharga dia setelah takhlis, setelah dibersihkan dari tanahnya. Sudah kemudian indah, sudah kelihatan indahnya, baru mulia. Sedangkan Lujain itu belum. Masih di penambangan. Itu perak yang masih di penambangan, sehingga bentuknya hanya ada bentuk tasghir saja. Wa arju minallahi ta'ala, aku mohon pada Allah Ta'ala bantuan dan bantuan untuk menyelesaikan penulisan sarah ini, kemudian memohon ikhlas wal qabul dan diterima. Artinya bukunya itu awet, bukunya jadi buku monumental yang dikaji sepanjang zaman. Wa naf'a bihi, dan semoga Allah memberi manfaat dengannya. Kemudian beliau mengatakan bijahi sayyidina Muhammadin wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa hisbihi. Ya, beliau meminta hal ini, kemudian tawassul dengan jah, tawassul dengan kedudukan dan kemuliaan sayyidina Muhammadin, istri-istrinya, keturunannya, dan hisbihi, semua pengikutnya, semua orang-orang saleh pengikutnya. Maka di sini kita jumpai beliau berdoa dengan tawasul dengan jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan dan kemuliaan Nabi, yang ini dinilai boleh oleh sejumlah ulama fikih, terutama ulama fikih mutaakhirin, ulama fikih belakangan. Ini meskipun yang tepat wallahu taala a'lam, hal semacam ini satu hal yang tidak dituntunkan. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya. Wa ahdaitu dzalika lil walidain, dan aku hadiahkan amal soleh menulis buku ini untuk kedua orang tuaku. Berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa keduanya dan meninggikan derajat keduanya. Innahu Ta'ala wasi'ul maghfirah, sungguh dia Allah Ta'ala adalah zat yang maha luas ampunannya. Wa arhamur rahimin, dan zat yang maha penyayang. Maka di sini kita jumpai ihda'u thawab, menghadiahkan pahala amal, dalam hal ini amal menulis buku ini, kepada orang lain. Dan permasalahan tentang hal ini, satu hal yang telah diketahui, bahasanya satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah semua amal itu bisa dikirimkan atau dihadiahkan dan ditujukan kepada orang lain ataukah tidak? Dan yang jadi mazhab resmi Hanabilah, misalnya semua amal soleh bisa dihadiahkan, termasuk amal badan, sholat, puasa dan yang lainnya. Maka ini masalah khilafiyah istihadiyah di antara para ulama, dan perbuatan beliau menunjukkan beliau memilih pendapat yang menyatakan sampainya hal semacam ini. Qala al-musannifu syakarallahu sa'yahu, berkatalah penulis semoga Allah membalas jerih payahnya, bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah bahasanya basmalah adalah bacaan yang banyak berkahnya. Siapa yang menyebutkan basmalah, maka hasolalahul ma'mul, maka dia akan mendapatkan apa yang diharapkan. Wa man wadhafa alaiha, dan siapa yang merutinkannya, hadhiya bil qabul, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, diterima amal yang dibuka dengan basmalah. Qil, ada orang yang mengatakan, dan ini tentu perlu riwayat, dan wallah ta'ala alam, saya belum tahu riwayat yang mendukung atau membenarkan kalimat yang akan beliau sampaikan. Bahasanya kitab suci yang Allah turunkan dari langit ke bumi itu ada 104 lembar. Kemudian untuk syis itu 60 lembar. Kemudian suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim 30. Lembaran Musa sebelum Taurat itu 10. Kemudian ditambah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan. Untuk keterangan ini, wallah ta'ala alam, bisa kita pastikan ini keterangan yang bermasalah, karena berdasarkan penelitian para ulama hadis, tidak dijumpai riwayat yang sahih tentang adanya Nabi Syith. Tentang adanya Nabi Syith yang disebutkan beliau mendapatkan 60 lembar kitab suci. Kemudian makna atau pesan-pesan setiap kitab suci tersebut, ini majmu'atun, terkumpul dalam Al-Quran. Dan ini adalah kalimat yang benar. Ini seluruh kebaikan dan kelebihan kitab-kitab suci terdahulu, itu Allah kumpulkan dalam Al-Quran. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah. Dan pesan seluruh isi Al-Quran terkumpul dalam surat Al-Fatihah, dan ini benar. Oleh karena itu, Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Ini disebut dengan Ummul Quran. Karena terkumpul badannya pesan-pesan pokok, pesan-pesan pokok yang ada dalam Al-Quran. Sehingga ayat-ayat dan surat-surat yang lain hakikatnya adalah sarah untuk pesan yang terkandung dalam Al-Fatihah. Sedangkan kalimat berikutnya kalimat yang tidak tepat. Sedangkan pesan-pesan Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah. Kemudian apalagi kalimat selanjutnya, dan pesan al-basmalah terkumpul pada huruf ba-nya saja. Untuk kalimat perkataan beliau, pesan al-fatihah terkumpul dalam basmalah, ini satu hal yang tidak tepat. Karena inti dari yang benar, inti dari al-fatihah adalah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang menegaskan bahasanya tujuan penciptaan manusia adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak yang lainnya. Maka inti Al-Fatihah itu di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan di basmalahnya. Sedangkan pesan basmalah itu terkumpul dalam huruf ba, ini satu hal yang tidak tepat, sebagaimana pelajaran nahwu yang mengatakan bahasanya huruf itu tidak memiliki makna jika dia bersendirian. Dia baru punya makna manakala menyatu dengan, tersusun dengan yang lainnya. Nah, kok maknanya dikatakan mana Al-Fatihah itu terkumpul dalam satu huruf bersendirian, huruf ba saja, maka ini satu hal yang tidak tepat. Wakana ba'dul ulama as-salihin, ada salah satu ulama yang saleh, itu ulama yang mengamalkan ilmunya yang selaras ucapannya dengan perbuatannya, ya, tertimpa penyakit berat sehingga al-atibak para dokter ajaza semuanya angkat tangan tidak mampu mengobatinya. Fatafakar fi ba'dil ahyan tilkal ibarata, maka dia di satu kesempatan dia memikirkan ungkapan di atas. Ya, mungkin yang dipikirkan adalah ma'anil kulil kitab majma'atun fil Qur'an wa ma'anil Qur'an majma'atun fil Fatihah dan seterusnya. Fawadhafa 'alal basmalati min ghairi 'adadin mahsurin. Maka dia beliau terus-menerus membaca basmalah tanpa bilangan yang dibatasi. Bolak-balik basmalah terus. Ya, fasyafahullahu ta'ala bi barakatiha, lantas Allah berikan kesembuhan padanya karena keberkahan bacaan basmalah. Dan ini satu hal yang mungkin karena kita katakan basmalah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari Al-Qur'an. Maka beliau meruqyah dirinya sendiri dengan membaca basmalah. Kemudian ada hikayat yang nampaknya hikayat ini baru layak ada cerita ini satu hal yang bisa diterima manakala ada riwayat yang mendukungnya. Ya, riwayatnya atau hikayatnya sebagai berikut, wahukia dan diceritakan. Ada seorang perempuan yang punya suami yang munafik. Maka nataqulu dan dia mengatakan ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin, sebelum melakukan apapun baik ucapan ataupun perbuatan, dia mengucapkan bismillah. Maka suaminya mengatakan, aku akan melakukan hal yang membuat dia malu karenanya. Maka sang suami kemudian memberikan pada istrinya satu kantong, yaitu kantong berisi uang. Kemudian beliau mengatakan pada istrinya, tolong simpan. Maka istrinya meletakkannya di satu tempat, waghatatha dan menutupinya. Faghafalatha, lantas suami mencari kelengahan istrinya. Wa arada surata, kemudian mengambil kantong uang tadi, kemudian melemparnya ke dalam sumur yang ada di rumah. Setelah itu suami meminta kantong uang dari istrinya. Maka sang istri datang ke tempat meletakkan kantong uang. Ketika mau ngambil, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk turun syari'an cepat dan mengembalikan kantong uang ke tempatnya. Fawada'at yadaha, maka si perempuan meletakkan tangannya untuk mengambil kantong uang. Fawajadatha, dan dia menjumpainya kama wada'at, sebagaimana dia letakkan. Fa'akhadatha, kemudian dia mengambilnya dan menyerahkannya kepada suaminya. Suaminya pun heran karena hal tersebut. Ghayata ta'ajubi, sangat heran. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Ta'ala menifaqihi, dari kemunafikannya. Maka di sini ada penegasan kalau ini Malaikat Jibril. Nah, maka ini satu riwayat, satu cerita yang perlu riwayat yang valid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa menegaskan demikian. Oleh karena itu maka riwayat ini adalah riwayat yang tidak bisa mudah untuk tidak bisa kita terima ketika tidak ada kejelasan validitas riwayatnya. Kemudian jika memang betul seorang perempuan itu dia adalah perempuan yang salihah, dan dia yakin bahasanya suaminya adalah munafik, zindiq munafik, maka wajib baginya untuk tidak berada dalam ikatan suaminya. Wajib baginya untuk berupaya untuk berpisah dari suaminya karena tidak halal, munafik kafir. Tidak halal bagi seorang wanita muslimah untuk bertahan dalam satu ikatan pernikahan manakala suaminya adalah orang kafir. Maka sikap dia bertahan bersama suaminya satu hal yang bermasalah dari sisi hukum. Kemudian alhamdulillah hamdan nastaftihu bihi alkhairat. Segala puji milik Allah dengan pujian, yang dengan pujian ini kita berupaya untuk membuka segala kebaikan. Artinya kami meminta dengan bidzalikal hamdi, dengan pujian tersebut terbukanya segala kebaikan. Wa nusrata ala tahsilin nafahat, dan kemenangan untuk mendapatkan al-fadilat an-nafahat. Keunggulan an-nafahat pemberian. Artinya kami meminta dengan bidzalikal hamdi, dengan pujian tersebut, al-fatha lil ataya. Kami meminta terbukanya berbagai macam pemberian, wa nusrah, dan kemenangan untuk mendapatkan pemberian-pemberian tersebut. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat. Salawat, kemudian beliau maknai, Muhammad Nawawi memaknai salawat dari Allah, artinya adalah kasih sayang Allah yang bergandeng dengan at-ta'zim, bergandeng dengan pengagungan. Demikianlah makna salawat dari Allah manakala lil anbiya, manakala untuk para nabi. Kemudian mutlaq rahmah, semata-mata kasih sayang Allah, li ghairihim, jika salawat tersebut untuk selain manusia, selain nabi. Wa doa bi khairin minal ibad, dan salawat manusia untuk manusia yang lain itu maknanya adalah doa bi khairin, doa doa kebaikan. Si A bersalawat untuk si B, maka maknanya adalah mendoakan si A, mendoakan kebaikan untuk si B. Maka beliau maknai salawat dari Allah untuk manusia maknanya adalah rahmah, kasih sayang Allah, dan ini adalah salah satu pendapat ulama dalam masalah ini. Meskipun pendapat yang lebih tepat adalah salawat dari Allah untuk hambanya artinya adalah sanjungan Allah di hadapan para malaikat untuk hamba tersebut, sebagaimana perkataan Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in, yang disebutkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari. Ini beliau sampaikan, kata Abul Aliyah, salawat dari Allah untuk hamba artinya thana'uhu indal mala'il a'la, sanjungan Allah untuk seorang hamba di hadapan para malaikat. Kemudian wassalam, salam di sini maknanya adalah penghormatan Allah yang mulia. Dan ini adalah ta'zimun, penghormatan. Jika salam tersebut ditujukan untuk para nabi. Kama yuhayyi ahaduna dhaifahu, sebagaimana salah satu kita memberikan penghormatan dan penyambutan pada tamunya. Wa talabul ibad lidzalika, dan permohonan hamba agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatannya. Maka dan ini adalah salah satu makna dan penjelasan ulama tentang makna salam. Maka ada yang memaknai salam dengan tahiyyah, ya, dengan penghormatan. Ya, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa salam di sini artinya keselamatan. Keselamatan dari segala mara bahaya, keselamatan dari segala kekurangan. Untuk Sayyidina Muhammadin Sayyidil Bariyat, Sayyidil Bariyat maknanya Raisil Makhlukat, pemimpin seluruh makhluk. Wa ala alihi, dan keluarganya. Ini kata Syaikh Muhammad Nawawi, yang dimaksud keluarga adalah para pengikut yang mengikuti dalam iman meskipun dia pelaku maksiat. Maka tentang keluarganya, sebagian ulama memaknai keluarga di sini artinya ya, keluarga nasab. Namun ada juga yang sebagaimana di sini, yaitu keluarga di sini artinya keluarga dalam agama, yaitu yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam iman, dalam Islam. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang yang berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kumpul bersama Nabi dia beriman. Walau lahdhatan, meskipun kumpulnya dengan Nabi cuma sekejap mata. Al-a'immah, ini as-siqat, yang mereka adalah para imam. Ini mereka para sahabat adalah para imam, artinya orang yang diteladani dalam perkara agama. As-siqat, yang terpercaya fiha, dalam masalah agama. Amma ba'du, adapun setelah itu, yaitu setelah basmalah, hamdalah, dan salat dan salam, fahadhihi, maka ini. Maka ketika satu buku itu dibuka dengan kata-kata ini, maka apa yang dimaksud ini nanti tergantung kapan mukadimah ini ditulis. Jika bukunya sudah ditulis selesai, setelah itu baru bikin mukadimah dan mengatakan fahadihi atau fahada, maka yang dimaksud dengan ini adalah ini fisik, karena bukunya sudah selesai. Lain hanya jika mukadimah itu ditulis sebelum selesainya buku, memang nulis dari awal, dari depan mukadimah dulu baru isi. Karena orang nulis buku itu ada dua model, isi dulu diselesaikan baru bikin mukadimah, atau nulisnya urut dari depan mukadimah kemudian bab satu dan seterusnya sampai selesai penutup. Ini maka kata-kata, sehingga mukadimah kemudian munculnya kata-kata ini di mukadimah, ada dua kemungkinan tergantung ini kapan nulisnya. Kapan nulis mukadimah ini, kapan sudah selesai bukunya atau belum. Di sini Syekh Muhammad Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan ini adalah al-hadiratu fi dhihni, yang ada di benak. Kalau yang ada di benak berarti ya mukadimah ditulis di sejak awal. Kemudian lanjut ya, maka penulis matan itu menulis bukunya ya, menulis risalah ini dari depan ke belakang. Sehingga beliau maknai yang ada di benak, yaitu benak penulis risalah, yang risalah atau matan yang di disara oleh Syekh Muhammad Nawawi risalah. Nah, risalah di sini maknanya kitabun sagirun jiddan, buku yang tipis sekali, itu risalah. Muhimmah, yang penting, beliau maknai dengan muhzinatun lil qulub, membuat sedih hati. Tapi nampaknya tidak tepat kalau muhimmah diartikan yang membuat galaunya hati. Ratabtuha, aku susun risalah ini, ay hadihi, yaitu hadinya tadi risalah itu, maksumatan, dalam keadaan dibagi menjadi empat fasal, yaitu ifras, ifras sesuatu yang disendirikan. Wa khatimah, empat fasal ditambah penutup. Wahiyah, dan penutup adalah matudhkar, yang disebutkan li'ifadatin, untuk memberikan tambahan keterangan yang berkenaan dengan maksud. Wa ka'anna dhalika ta'aluqa ta'aluqul lahiqi bisabiqi, dan seakan-akan hubungan tersebut adalah hubungan tulisan yang lahik belakangan bisa bid dengan tulisan sebelumnya. Wa ta'aluqu min haitsu taqmil wa min haitsu takmilu wa ziyadatu tawdihi, dan dia adalah dia hubungan dari sisi dalam bentuk menyempurnakan dan memberikan tambahan penjelasan. Dan beliau memberikan gambaran isi fasal-fasal dalam risalah ini. Kemudian Muhammad Nawawi bin Umar rahimallahu ta'ala telah memberikan sedikit gambaran isi tersebut. Fasal yang pertama menjelaskan tentang hak istri yang ini wajibah ala zauji, menjadi kewajiban suami. Nah, apa itu hak istri yang menjadi kewajiban suami? Yang pertama kata beliau, kata saya Muhammad Nawawi, yang pertama adalah husnul israh, pergaulan yang baik, diperlakukan yang baik. Kemudian yang kedua, mu'natu zaujah, biaya atau nafkah, yang dimaksud biaya nafkah tentunya. Nafkah istri, kebutuhan pokok istri dipenuhi. Dan yang jadi kewajiban suami meskipun istrinya kaya. Ketika istrinya kaya bukan berarti suami bebas dari tanggung jawab menafkahi. Dan wa mahruha, kemudian memberikan mahar pernikahan. Wal qasmu, dan jika ini adalah keluarga poligami maka ada pembagian hari. Kemudian hak yang kelima adalah wa ta'limuha, adalah mengajari istri. Maka suami itu menjadi guru ngaji untuk istrinya. Nah, materinya apa? Materi yang wajib diajarkan suami kepada istrinya, matahtaju ilaihi, semua yang diperlukan oleh istri. Apa itu? Min furudil ibadat, tentang ibadah-ibadah yang wajib. Ini ngajari wudu, tayamum, salat yang wajib, puasa yang wajib, zakat, haji. Min furudil ibadat wa sunaniha, ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Ini tata cara sholat malam, tata cara sholat duha, tata cara puasa, puasa Senin Kamis, puasa Asyura dan yang lainnya. Walau ghaira muakkadah, meskipun ibadah sunnah tadi bukanlah ibadah yang sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Maka intinya furudul ibadat wa sunaniha, masalah ritual ibadah. Kemudian yang kedua, wa mimma yata'allaqu bil haidhi, ngajari istri tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid. Ini kapan haid itu dianggap selesai? Gimana kalau apa yang tidak boleh dilakukan saat haid? Gimana kalau haid 2 hari kemudian berhenti 1 hari kemudian keluar darah lagi? Pas berhenti 1 hari tersebut wajib sholat ataukah tidak wajib sholat? Maka ini maka suami itu mufti istri di bab darah haid. Maka para suami itu adalah mufti haid untuk istrinya masing-masing. Kemudian wa min wujubi ta'atihi fima laysa bima'siyatin, dan mengajari istrinya tentang wajibnya taat suami dalam hal yang tidak bernilai maksiat. Mengajari dan mengingatkan tentang kewajiban taat, bahasanya itu satu hal yang berpahala, satu hal yang memperkuat timbangan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasal yang kedua adalah penjelasan tentang hukuk zauj, yang nanti akan diuraikan lebih detail tentu oleh penulis sematan dan pensarah, namun di sini sudah dikasih bocoran, dikasih gambaran. Menjelaskan tentang hak suami yang menjadi kewajiban istri. Maka di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri, yang pertama, ta'atu zauji fi ghairi maksiatin, adalah taat kepada suami dalam permintaan-permintaan suami, asalkan itu bukan maksiat. Sekedar ya, minta dibikinkan teh atau ya, yang lainnya, maka tidak maksiat, wajib taat. Kemudian yang kedua, husnul mu'asyarah, adalah pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik, interaksi yang baik. Dengan berbagai macam bentuknya. Senyum yang manis dan teman-temannya. Yang ketiga, wa taslimu nafsiha ilaihi, dan menyerahkan dirinya pada suaminya ketika suaminya mengajak untuk hubungan biologis, maka tidak menolak. Ini tidak, atau terjemah bebasnya, tidak menolak untuk diajak hubungan biologis. Kemudian yang keempat, mulazamatul bait, betah di rumah. Kemudian yang kelima, siyanatu nafsiha min antu ti'a firasyahu ghairuhu. Dan di antara hak suami adalah istri itu menjaga dirinya. Di antara bentuk menjaga dirinya adalah yang dimaksud dengan firasy, maknanya sebagaimana di hadis. Adalah al-bait, adalah rumah. Menjaga dirinya dalam bentuk tidak mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Mempersilahkan orang lain tanpa izin suaminya. Kemudian di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah al-ihtijab an ru'yati ajnabiyin li syai'in min badaniha wala wajahaha wa kafaiha. Maka sebagaimana yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, wajah adalah aurat yang wajib ditutupi. Dan Syekh Muhammad Nawawi adalah alim, adalah faqih Syafi'i. Maka beliau katakan di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah berhijab, menutup diri. An ru'yati ajnabiyyin, jangan sampai dilihat oleh laki-laki asing. Ini bukan suami, bukan mahram. Jangan sampai laki asing tersebut melihat li syai'in min badaniha, sedikit pun dari badan si istri, meskipun itu wajah dan dua telapak tangannya. Kemudian beliau katakan, kata ini perkataan Muhammad Nawawi ini rahimallahu taala, it an-nadaru ilaihima haramun walau ma'antifai syahwati wal fitnati. Karena memandangi wajah dan dua telapak dan telapak tangan hukumnya haram, maka haram atas laki-laki untuk memandang wajah dan dua dan telapak tangan wanita. Walau mantifa'i syahwat, meskipun tidak ada syahwat wal fitnah dan tidak ada kekhawatiran fitnah, yaitu godaan lawan jenis. Kemudian di antara kewajiban istri atau kemudian hak suami adalah tarku mutalabatiha lahu bima fauqal hajati, tidak menuntut untuk dibelikan ini dan itu pada suaminya manakala itu satu hal yang di luar kebutuhan. Walau alimat kudratahu alaihi, meskipun dia tahu suaminya mampu membelikannya dan menyediakannya, maka menuntutnya, meminta dengan menuntut untuk meminta dengan keras, dengan sungguh-sungguh dan serius, maka ini satu hal yang wajib ditinggalkan. Namun sekedar minta biasa atau kemudian ngasih isyarat-isyarat kode-kode supaya dibelikan ini dan itu, tentu berarti tidak termasuk mutolabah. Kemudian di antara kewajiban istri adalah ta'afufuha, dia memiliki iffah dari hal yang haram, dari harta yang haram. Antanawuli mayaksibuhu minal malil haram, untuk memanfaatkan penghasilan suami. Manakala penghasilan suami itu minal malil haram, dari harta yang haram. Maka istri yang baik, kata beliau, ketika suaminya pulang dengan bawa penghasilan yang haram, dia katakan, saya tidak mau makan duit yang mas bawa hari ini, karena ini dari suap atau dari ini. Maka itu kewajiban istri, dan itu dalam rangka, dan itu adalah hak suami, dalam rangka mengingatkan suami. Ingatkan suami untuk hati-hati dalam masalah mencari nafkah. Maka bentuknya adalah dia menolak untuk menikmati, memakan, dan menerima pemberian suami yang diketahui oleh si istri ini dari penghasilan yang haram. Kemudian wa'adamu kadzibiha, dan dia tidak bohong tentang haidnya, sedang haid ataukah ingkita'an, sudah berakhirnya haid. Maka tidak boleh, karena diajak suaminya untuk kumpul, dia tidak mau kemudian bohong, saya lagi haid mas, padahal tidak haid. Kemudian pasal yang ketiga, penjelasan tentang keutamaan sholat perempuan kalau di rumah. Wafi annaha, dan bahasanya sholatnya perempuan di rumah, bahasanya sholatul mar'ah fi baitiha, sholatnya seorang perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada sholatnya seorang perempuan jamaah dan imamnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholatnya di Masjid Nabawi. Sebagian di beliau kutip di sini satu hadis, aqrabu ma takunul mar'u min zawjiha min wajhi rabbiha, keadaan terdekat seorang perempuan dengan wajah Rabbnya, idza kana fi qa'ri baitiha, jika dia berada yaitu sholat di bagian terdalam dari kamarnya. Bait di sini maknanya kamar. Ini ruangan-ruangan yang ada di dalam dar. Di dalam dar-dar rumah besar, nanti kemudian ada kamar-kamar, kamar masing-masing kamar disebut bait. Ini rumah besar itu bagian-bagiannya, kamar-kamar tidurnya namanya al-bait. Wa inna salataha fi sahni dariha, dan salatnya di ruang tengah rumah besarnya. Sahan, ruang tengah. Ini ruang tengah, ruang keluarga. Di dar, di rumah besarnya lebih afdal daripada salat dia di masjid. Dan salat dia fi baitihi, fi baitiha, di kamarnya lebih utama daripada salat dia di ruang tengah rumah besarnya. Dan sholatnya di mukhda itu afdal daripada sholat dia di bait. Mukhda mimnya di dhammah adalah baitun fi baitin, adalah ruangan lebih lanjut di dalam kamar tadi. Berarti bait itu kamar, namun kamar besar. Boleh jadi kamar besar itu masih memiliki ruangan lebih lanjut. Nah, ruang lebih lanjut ini namanya mukhda. Kenapa demikian? Wadhalika, kenapa demikian yang lebih afdal? Adalah lisatr, karena semakin tertutup, jauh dari pandangan laki-laki. Maka daripada di masjid, lebih baik di sahan. Lebih afdal salat di sahan, ruang tengah. Kemudian di sahan, daripada di sahan, lebih baik, lebih afdal di bait, di kamar besar. Daripada di al-bait, lebih baik di mukhda. demikian urutannya. Dan beliau katakan ini, beliau nisbatkan oleh pensyarah, dinisbatkan ini sebagai hadis Nabi. Tapi kalau redaksi hadis Nabi tidak demikian bunyinya. Ya, kalau redaksi ya, dari Nabi I, tidak demikian. Redaksi dari Nabi bisa dibaca di Al-Wajiznya Syekh Abdul Azim Badawi. Ya. Terdapat hadis dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah, dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Humaid mengatakan, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, inni uhibbu sholata ma'aka." Ya Rasulullah, aku suka salat berjamaah bersamamu. Berarti tentu di Masjid Nabawi, imamnya Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i." Aku tahu bahasanya engkau suka salat berjamaah bersamaku. Maka kemudian Nabi katakan, "Wa salatuka fi baitika khairun laka min salatika fi hujratika. Wa salatuki fi baitiki khairun laka min salatiki fi hujratuki. Wa salatuki fi hujratuki khairun laki min salatuki fi dariki." Ya, maka Nabi katakan, "Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatuki fi masjidi kaumiki. Wa salatuki fi masjidi kaumiki khairun laki min salatuki min salatiki fi masjidi." Maka Nabi katakan, daripada di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik di masjid kampungmu. Lebih baik lagi kemudian salat di dar, di rumah, maksudnya ruang tengah rumah. Kemudian daripada di dar, ruang tengah rumah, di dar dan rumah, rumah besar, maksudnya ruang tengahnya, maka yang lebih baik di bait, kamar besar. Lebih baik di hujrah. Lebih baik di hujrah. Di sini artinya kamar besar. Dibandingkan dan lebih baik lagi dibandingkan di hujrah, di bait. Ini ruang dalam kamar besar. Demikian redaksi hadisnya. Ya, demikian yang redaksi hadis yang beliau maksudkan. Maka mungkin bisa kita katakan beliau kutip hadis ini dengan riwayat bil makna. Kemudian fasal yang keempat, dalam penjelasan tentang haramnya lelaki memandangi perempuan ajnabiyah dan sebaliknya perempuan ajnabiyah memandangi laki-laki. Itu pandangan perempuan, sebaliknya yang dimaksud sebaliknya adalah pandangan perempuan ilahi kepada laki-laki. Fama yahumu ru'yatuhu ala rajuli yahumu ru'yatuhu ala al-mar'ati minhu. Maka yang apa yang haram dilihat oleh laki-laki itu haram dilihat oleh perempuan. Beliau menilai sama. Apa yang haram bagi laki-laki yaitu haram juga bagi perempuan. Wal murahiq fi dzalika ka rajuli, dan murahiq, catatan kaki dari penerbit, murahiq adalah al-ghulam alladhi qaraba al-hulma. Dia adalah anak laki-laki yang hampir baligh. Maka wal murahik dan murahik, lelaki yang hampir balig, fidalika dalam masalah ini, dalam masalah hukum ini, karojul seperti laki-laki. Oleh karena itu, yalzamu waliyuhu man'ahu minan nadari ilal ajnabiyah. Maka menjadi kewajiban bapak untuk mencegah, melarang anaknya yang murahik, yang hampir balik untuk memandangi wanita ajnabiyah. Dan yang di sini yang dibahas adalah murahik, artinya kalau anak kecil babnya lain. Tapi kalau sudah murahik maka harus dididik dan diajari adanya kewajiban laki-laki. Wa yalzamuha al-ihtijabu minhu ay min murahik. Dan wajib bagi perempuan dewasa untuk berhijab dari laki-laki yang murahiq. Ya, anak kecil yang sudah hampir baligh. Wa kal mar'ati fi dhalika al-amrad. Dan seperti perempuan dalam masalah ini adalah al-amrat, al-jamilul wajhi. Lelaki yang disebut dengan sebutan amrat. Ya, gimana lelaki yang amrat itu? Al-jamilul wajhi. Ya, yang cantik wajahnya. Ya, laki-laki namun cantik. Catatan kaki, ini catatan kaki dari penerbit. Al-amrat asyab alladhi balagha khurujul lihyatihi wa tara syaribihi wa lam tabdu lihyatuhu. Jadi sampaikan bahasanya al-amrat, definisi al-amrat adalah asyab ya, anak muda laki-laki yang balagha rujul lihyatihi wa tarasharibihi, yang hampir keluar jenggotnya. Wala wa tarasharibuhu. Ini kalau dibaca wataro kayaknya tidak pas, karena wataro artinya hajat, kebutuhan. Toro, jadi bacanya toro, wawunya wawu ataf, kemudian toro, toro artinya tola'ah. Toro sya'ru nabata, ini nabata tumbuh. Ya, asyab alladhi balagha khurujul lihyatihi, yang sudah hampir keluar jenggotnya, di kalimat belakangnya walam tabdu lihyatuhu, namun jenggotnya belum muncul. Sudah hampir. Hampir keluar namun lam tabdu lihyatuhu. Kemudian watara syaribuhu, namun sudah mulai tumbuh kumisnya. Ya, sudah mulai berkumis namun belum berjenggot. Nah, ini namanya amrat. Ya, maka ya, di bahasa kita amrat ini laki-laki namun baby face. Ya, laki-laki namun cantik. Ya. Yang dia di dunia homo, ya, di dunia homo rata-rata amrat inilah yang jadi maf'ul bihinya. Ini, yang dia jadi maf'ul bihi dalam dunia humu. Nah, itu amrat. Ya, kalau mau tahu gambaran, pengertian amrat. Ya. Dan dia pasti cantik. Namun meskipun dia laki-laki. Ya, karena di dunia humu tentu ada fa'il dan ada maf'ul bihi. Ada pelaku dan ada objek. Ya, dan maf'ul bihi objek itu pasti amrat. Pasti amrat. Ya, seperti apa itu amrat? Ya, itu ya, yang jadi sasaran kejahatan homoseksual. Dan dia ya, gambarannya ya, gambarannya tadi sebagaimana yang kita baca. Ya, jamilul wajhi. Ini wajahnya cantik, laki-laki namun baby face. Nah, kapan tuh wajahnya cantik? Belum ada jenggotnya. Kalau sudah ada jenggotnya lebat, ah itu mestinya medeni gitu kan. Tidak kemudian menggoda cantik, tidak. Ini, no, no. Kalau kok itu masih kemudian didekati orang homo, itu memang geragas. No. Yang homonya geragas, sudah jenggotan lebat, bercambang, itu juga masih jadi sasaran untuk didekat-dekati. No. Nah, maka perempuan, balkal marati fidalika al-amrat, maka amrat itu diperlakukan sebagaimana perempuan. Laki normal itu wajib nundukkan pandangan. Ya, wajib nundukkan pandangan pada laki-laki amrat. Bahkan sebagian salaf mengatakan setan di amrat lebih banyak daripada setan di perempuan. Di perempuan dewasa itu ada satu setan, sedangkan di laki-laki amrat ada 10 setan. Godaannya lebih besar, bahayanya lebih ngeri dan lebih jelek. Kata fi nihayah, demikian keterangan di kitab An-Nihayah karya Syekh Muhammad Al-Misri. Wa fima waqa'a fihi ay an-nadar min az-zajr, dan berisi juga larangan yang terjadi pada nazar, ay al-mana', yaitu larangan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis. Kemudian penjelasan faedah dari Syekh Muhammad Nawawi, yahrumu ala rajuli, haram atas laki-laki meskipun dia majbuban atau khasiyan atau ininan atau mukhannasan atau himman. Semua laki-laki ini dengan berbagai macam jenisnya, nanti keterangan ada di catatan kaki, haram nadaru ila ajnabiyatin. Haram bagi laki-laki tersebut memandang ajnabiyah, perempuan ajnabiyah, bukan mahramnya, bukan istrinya, yang mustahah, yang diminati. Artinya bukan nenek-nenek tua. Boleh jadi nenek-nenek cantik masih masuk di sini. Masih ajnabiyah, mustahah. Hatta ila wajihya, dan itu haram meskipun yang dilihat adalah wajahnya dan dua telapak tangannya. Dan yang dimaksud dengan telapak tangan, dhahran wa batnan, baik punggung telapak tangan atau bagian dalam telapak tangan. Kata Syekh Muhammad Nawawi, wa huwa al-muftabihi. Inilah yang difatwakan, pendapat yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang namanya dia boleh jadi di satu masalah itu terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, ini perbedaan teoritis. Nanti di dataran praktis itu nanti ada pendapat-pendapat yang dapat label muftabihi. Ini yang boleh disebarkan di khayalak ramai. Maka ada yang merupakan pembahasan akademisi. Pembahasan para ahlinya. Mereka berdebat, mereka ini bantah-membantah. Ini menguatkan satu pendapat A, ini punya pendapat B, dan seterusnya. Nanti namun ada nanti ada pendapat-pendapat yang tertentu di kalangan fuqaha itu yang dapat label itu muftabihi indal syafi'iyah, muftabihi indal malikiyah, muftabihi indal hanabilah gitu. Artinya ini pendapat yang difluorkan untuk orang awam dan khayalak ramai, masyarakat banyak. Artinya beliau dengan kata-kata muftabi ada perselisihan dalam masalah ini. Ini isyarat ada perselisihan. Namun yang muftabihi inda syafi'iyah itu ini. Inilah yang difluorkan untuk masyarakat banyak. Kalau yang lainnya itu bahan pelajar. Itu bahan pelajar. Maka apa yang jadi diskusi di antara para ulama itu belum tentu itu boleh difluorkan di khayalak ramai. Mentang-mentang oh ini ada pendapatnya, kemudian di sebar luaskan. Tidak mesti demikian. Ada nanti disaring ada pendapat yang dinilai muftabih. Tidak ada pendapat-pendapat yang itu biarkan itu jadi bahan wacana di antara para penuntut ilmu, para ahli ilmu. Namun orang awam tidak disibukkan dengannya. Sibukkan mereka untuk mengetahui dan mengamalkan hal-hal yang yuftabihi, yang memang difatwakan, yang dinilai itulah yang layak difatwakan dan diflorkan, dipublis di pada khayalak ramai. Maka lihat, meskipun wawwa muftabihi, kita lihat lanjutannya, walakin nukila anil aktharin hilun nadar ila dalik. Beda antara pendapat dan pendapat di kalangan yang jadi wacana di dunia para ahli dengan yang difatwakan untuk orang awam dan masyarakat luas. Maka muftabihi itu tadi. Walakin nukila, akan tapi dinukil, anil aktharin, dari mayoritas para ulama, halalnya an-nadar ila dalik. Bolehnya melihat hal itu, wajah dan telapak tangan. Ya, kemudian nanti tentang jenis laki-laki tadi, di catatan kaki, majbub, itu artinya adalah laki-laki yang sudah terpotong dakarnya. Kemudian khasi, itu adalah orang ya, laki-laki yang kuti'a, yang terpotong unsayahu dua biji pelirnya, itu robek kantong pelirnya, kemudian dua biji pelirnya hilang. Wabakia zakaruhu, adapun batang zakarnya masih ada. Kemudian ada inin. Ini maknanya adalah man ajaza anil wata'i, adalah orang yang tidak mampu untuk melakukan hubungan biologis, laki-laki yang tidak mampu untuk melakukan hubungan biologis, li sukutil quwah an-nashirah, karena hilangnya kekuatan an-nashirah, maaf, nashirah artinya tegangnya zakar. Karena dakarnya sudah tidak lagi, kemampuan tegangnya hilang. Apa sebabnya? Lidha'fin fi qalbihi. Di sini dikatakan sebab kenapa dakar itu tidak bisa tegang, karena kelemahan jantungnya. Ada problem di jantungnya, au alati, atau di alatnya itu sendiri. Kemudian him, him di sini pakai kasrah, bukan ham, kalau ham galau ya. Kalau him, asy-syekhul kabirul bali, orang tua, al-kabiru sudah sangat tua, al-bali sangat tua. Jamaknya ahmam. Maka himon itu orang yang laki-laki tua renta. Maka meskipun laki tersebut dengan keadaan-keadaan tadi, tua renta, ainin, kalau mukhonas, tentu mukhonas artinya kebencian, atau kemudian dia kemudian punya karakter perempuan atau serupa, menyerupai perempuan dalam gayanya, dalam perilakunya, namun dia adalah laki-laki tulen secara biologis, ini juga termasuk yang kata beliau haram memandang perempuan ajnabiyah, dan itu adalah al-muftabihi, pendapat yang difatwakan inda syafi'iyah, di kalangan para ulama syafi'iyah. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.